Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, wal walimatu, dan yang berarti ini bab baru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab baru daripada bab nikah, yaitu masalah walimah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mut'ah talab, sekarang kita bahas al walimah. Wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Walimah itu, kata Syekh Abi Syuja rahimahullah, walimah untuk pernikahan mustahabbatun, namanya hukumnya mustahab, yaitu dianjurkan. Jadi pernikahan dianjurkan, diadakan untuk pernikahan tersebut walimah. Walimah itu ya mengundang banyak orang dalam sebuah hidangan untuk memberikan atau untuk berbagi kesenangan dalam pencapaiannya terhadap pernikahan tersebut, begitu. Wal ijabatu ilaiha, dan menjawab undangan walimah, wajibatun, hukumnya wajib. Jadi orang yang bikin walimah sunnah, kalau yang diundang wajib datang. Ada orang nikahnya di KUA. Setelah nikah ditanya, mau bikin resepsi gak? Mau bikin pesta gak? Kata yang nikah, gak usah deh. Gitu. Gak apa-apa itu. Karena memang walimah hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tapi kalau ada orang bikin walimah, kemudian orang diundang, kita diundang, maka kita itu hukumnya wajib datang. Jadi walimahnya sunnah, menjawab undangan walimah hukumnya wajib, illa min udhrin, kecuali kalau ada uzurnya. Jadi boleh. Nanti dijelasin nih uzurnya gimana. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, al walimatu walimah ta'amul ursi, yaitu hidangan pesta pernikahan. Al urs itu namanya, urs itu kan sebenarnya pernikahan gitu. Aris itu pengantin laki-laki, arus pengantin perempuan. Mushtaqatun minal walmi, di kalimat walimah itu mushtaqah, diambil kata walimah minal walmi dari kalimat wal walam. Wa huwal jam'u, yang berarti al jam, yaitu perkumpulan. Li'anna zawjaini yajtami'ani, karena disebut walimah yang artinya adalah walam, yaitu merupakan makna daripada berkumpul. Li'anna zawjaini, karena dua pasangan suami istri, yajtami'ani, berkumpul di dalam satu tempat tersebut. Wa qala Syafi'i rahimahullah, wa qala Syafi'i radhiyallahu anhum, Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wal ashab dan juga ashabu Syafi'iyah, wal walimatu yang namanya walimah itu taqa'u ala kulli da'watin tattakhadhu li sururi hadisin. Yang namanya walimah itu taqa'u ala kulli da'watin tattakhadhu li sururin li sururi hadisin. Walimah itu terjadi ala kulli da'wah, untuk setiap undangan. Tuttakhadh yang undangan itu dibuat li sururin hadisin, karena sebab ada kebahagiaan yang datang. Jadi maksudnya walimah itu sejatinya bukan hanya untuk pernikahan. Walimah itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengumpulkan orang banyak untuk sebuah undangan, yang undangan tersebut tuttakhadhu dibuat li sururi hadisin, karena sebab ada kebahagiaan yang datang. Min nikahin, contohnya kebahagiaan itu yaitu pernikahan, au khitanin atau khitan, au ghairihima atau selain nikah atau selain khitan. Jadi maksudnya walimah itu sejatinya adalah makna umum yang dipakai oleh banyak orang untuk sebuah undangan hidangan makan dalam rangka berbagi kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan yang sering dibagikan dalam bentuk walimah ya nikah atau juga khitan begitu. Wal ashhar, akan tetapi yang paling populer. Jadi orang mau bikin, mau safar itu ada walimahnya. Orang bikin rumah ada walimahnya. Orang mau lulus ada walimah. Jadi walimah itu adalah dakwah, undangan, hidangan makan untuk berbagi kesenangan. Wal ashhar, tapi yang paling populer istimaluha indal itlaki al fin nikah. Yaitu yang populer bahwa istimaluha, penggunaan kalimat walimah, indal itlaq, ketika dimutlakkan saja, maksudnya ketika orang ngomong walimah doang, tanpa ada walimatul safar, walimatul khitan, walimatul wakirah misalnya begitu. Itu tidak disebutkan ikatannya, cuman mutlak walimah. Al-ashhar istimaluha indal itlaqi, penggunaan kata walimah indal itlaq ketika dimutlakkan fin nikah, yaitu untuk pernikahan. Jadi kalau mutlak walimah saja, itu yang populer itu adalah maksudnya walimah nikah. Wa tuqayyad fi ghairihi, dan kalau untuk selain nikah tuqayyad, diikat atau disifati. Tidak nyebutnya tidak cuma walimah, tapi ada penyebutan lain. Wa yuqalu lid'ani, contohnya yuqalu lid'awatil khitan, kalau untuk ungkapan undangan pesta khitan, i'dzar, namanya walimatul i'dzar. Gitu. Ini kalau buat kita namanya, sebenarnya ini bahasa aja, perbedaan bahasa. Ya kalau kita menyebutnya walimah khitan gitu. Tapi dalam ungkapan bahasa Arab untuk khitan itu namanya walimatul i'dzar. Walidakwatil wiladah, kalau untuk undangan kelahiran namanya walimatul aqiqah, walimah aqiqah. Wali salamatil mar'ati minat talq, dan kalau undangan untuk makan dalam rangka berbagi kesenangan, salamatil mar'ah, karena selamatnya perempuan, selamatnya istri kita, minat talq, dari kelahiran. Jadi orang lahirin zaman dulu kan belum ada ilmu yang mumpuni, jadi emang beneran kalau lahirin tuh hidup dan mati kan gitu. Kalau sekarang kan ilmunya banyak, caranya juga banyak, metodenya berkembang, menghindari manusia dari kematian ketika melahirkan. Jadi kalau dulu nggak ada, maka kalau dia selamat dari melahirkan, salamat minat talq gitu, namanya khurs, walimatul khurs, untuk memperingati atau mengundang dalam rangka berbagi kesenangan karena istrinya selamat dari melahirkan. Wali kudumil musafiri, dan juga walimah untuk menyambut kedatangan musafir namanya naqi'ah. Walimatun naqi'ah. Walimatun naqi'ah. Wali ihdathil bina. Ihdathil bina itu bangun, jadi baru beres bangunan, Ini yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk walimah ngisi rumah. Nah, gitu. Jadi dia baru beli rumah atau baru bangun rumah, kemudian dia ngundang orang-orang untuk apa namanya saling untuk mendoa bersama. Gitu. Nah, undangan hidangan makan itu dalam rangka bangunan baru atau ngisi rumah baru namanya walimat wakil. Wakil. Dan ini hampir di Fathul Mu'in juga disebutin nih jenis-jenis walimah. Walimah yuttakhadh lil musibah. Tapi kalau walimahnya dibuat lil musibah dalam rangka berdoa karena sebab adanya musibah. Jadi kena musibah, ditinggal wafat oleh orang yang dicinta, kegagalan, kebangkrutan, kerugian. Itu namanya walimatul wadhimah. Walimatul wadhimah. Walima yuttakhadh bila sababin. Dan kalau ada walimah yang dibuat bila sabab, tanpa ada sebab. Dia cuma pengen aja berbagi begitu. Punya duit nih 500 ribu. Ah, catering. Manggil orang-orang mau makan begitu di rumah. Buat apa? Ya gak ada apa-apa sih. Pengen aja. Itu namanya walimatul ma'dubah. Walimah ma'dubah. Jadi maksudnya bahwa yang namanya kata walimah itu dipakai untuk semua jenis undangan hidangan makan dalam rangka berbagi kesenangan. Begitu. Akan tetapi yang paling populer penggunaan kata walimah itu untuk nikah. Kalau walimah dimutlakan saja itu berarti walimah itu nikah. Tapi kalau walimah untuk agenda yang lain maka ditambahkan ikatannya. Walimatul i'dzar, walimatul khurs, walimatul al-wakirah, gitu. Walimatul naki'ah dan seterusnya itu. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, lam yubayyin al-ashab, ashabu Syafi'iyah tidak menjelaskan man yasna' walimatul qadimi minas safar. Oh, Azizi, Yuki, ahlan bikum. Waalaikumsalam. Kata Imam Nawawi, lam yubayyinil ashab. Imam Nawawi mengatakan, ashabu Syafi'iyah itu belum atau tidak menjelaskan. Man yasna' walimatul qadimi minas safar. Jadi ini nama-nama ini teman-teman yang dirahmati Allah. Nama-nama walimah ini yang munculin itu bukan orang biasa. Tapi yang munculin nama-nama ini adalah ashabu Syafi'iyah. Berarti nama-nama ini bukan ilmu. Tapi memang dipikirin sama ulama. Namanya orang kalau ngisi rumah baru namanya walimatul waqiyah. Orang habis ngelahirin namanya walimatul aqiqah. Jadi nama aqiqah, waqirah, ada naqi'ah. Ada kemudian disebutkan di sini qudumil musafir namanya naqi'ah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ashabu Syafi'iyah sebenarnya belum pernah nyebut walimah untuk menyambut kedatangan musafir itu yang kita sebut naqi'ah itu belum pernah disebut ya. Wa fihi khilafun li ahli lughati. Dan dalam masalah ini ada ikhtilaf, ada perdebatan li ahli lughati daripada ahli para ahli bahasa. Fanaqala al-Azhari 'anil Furra. Al-Azhari ini punya kitab namanya As-Sihah fil Lughah kalau enggak salah. As-Sihah fil Lughah. Jadi Al-Azhari ini kalau tidak, seingat saya ya, dan dulu kita pernah nyampe nih pada kalimat Azhari. Jadi Azhari ini bagian daripada ulama Ahnaf, cuman dia juga ahli bahasa. Kemudian dia ingin bikin kitab bahasa yang bahasanya itu sahih semua bahasa Arab. Karena melihat ada sahih Al-Bukhari dengan sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah dua kitab sahih yang diterima oleh seluruh umat sebagai hadis sahih di dalamnya. Nah, dia pengen bikin kitab bahasa yang oleh ahli bahasa diterima sebagai kitab yang beneran, bahwa yang namanya di dalam kitab tersebut namanya ada banyak bahasa yang benar, jadi bukan campuran bahasa Arab yang benar. Kitabnya As-Sihha fil Lughah, seingat saya As-Sihha fil Lughah. Wa fa naqala al-Azhari, yang mengarang al-Azhari. Naqala al-Azhari, Imam al-Azhari menukil anil Farra, daripada Imam al-Farra, annahu al-Qadim, bahwasanya kalau walimah untuk menyambut kedatangan orang musafir namanya bukan naqiah tapi namanya walimatul qadim, gitu. Wa qala sahibul muhkam, tapi dikatakan oleh sahib pengarang kitab al-muhkam, al-muhkam ini kitab bahasa, pengarangnya namanya Ibnu Sidah al-muhkam wal muhid fil lughah, bahasa apa nama kitabnya, yang namanya walimah untuk kedatangan musafir huwa ta'amun yusna'u lil qadim, itu. Jadi iya, wa huwa al-azhar. Jadi nama yang benar untuk walimah menyambut kedatangan musafir namanya bukan naqi'ah tapi walimatul qadim. Wallahu alam. Qultu, saya mengatakan ni Muttaqidin Alisni dzakarul Harimi. Imam Al-Halimi mengatakan al-mas'alata, mas'alah ini, dhakarul halimi al-mas'alah, Imam Al-Halimi menyebut masalah ini, waqala, kemudian dia mengatakan, yustahabbu lil musafiri, dianjurkan bagi orang yang melakukan safar, ayyut iman nas, gitu. Orang yang melakukan safar dianjurkan untuk memberi makan banyak orang. Artinya, ketika dia belum melakukan safar atau ketika safar atau pulang dari safar dianjurkan untuk bersedekah ngasih makan banyak orang. Wa nuqila fihi wa naqala fihi atharun, kemudian Imam Al-Halimi menukil banyak asar, menukil banyak riwayat anis sahabati wa ghairihim, daripada sahabat Nabi dan juga banyak selain sahabat Nabi, bahwasanya orang musafir itu memang dianjurkan untuk bersedekah. Dan itu juga yang dianjurin sama orang tua kita dulu. Jadi kalau mau safar, pergi haji misalnya, itu kan bikin walimah. Walimah itu safar. Di dalamnya kan ada sedekah. Jadi fungsi sedekah kan salah satunya untuk menyelamatkan mereka di dalam perjalanan, gitu. Jadi membuat mereka dalam perjalanan itu selamat, sehat, gitu. Pulang perginya lancar, gitu. Dan ternyata ada riwayat dari para sahabat sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Harimi. Jadi sahabat Nabi dan juga ghairuhu, selain sahabat berarti tabi'in, ini banyak yang melakukan sedekah ketika atau sebelum melakukan safar. Fajazama dzalik, fajazama bidzalika, dan Imam Al-Halimi jazam. Jazam itu mematenkan, benar gitu. Dulu sahabat Nabi itu begitu. Jadi kalau bahasa kitanya, dulu sahabat Nabi itu sebelum melakukan safar mereka ngasih makan orang dulu bersedekah. Dan ini benar-benar. Dan ini benar-benar itu kalimat fajazam bidzalika. Jazam. Menegaskan emang benar itu dilakukan. Begitu. Wa huwa aksu masahahu Nawawi. Tapi ini aks, kebalikan dari apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Bahwasanya tidak ada riwayat ngasih sedekah, ngasih makan sebelum melakukan safar. Wallahu a'lam. Ah, itu soal walimah. Jadi nama-nama walimah, kemudian walimat kudum safar dan seterusnya. Nah, kemudian baru nih masuk kepada masalah inti daripada pembahasan kitab ini, wahal walimatul ursi wajibatun amla. Apakah walimah pernikahan ini hukumnya wajib atau tidak wajib? Tapi kalau di teksnya Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja mengatakan walimatul ursi mustahabun. Jadi walimah ursi mustahabun. Jadi apakah walimah pernikahan itu hukumnya wajib? Qaulani, ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, qaul yang pertama Imam Asy-Syafi'i, annaha wajibatun. Orang yang nikah wajib yang namanya bikin walimah. Walimah hukumnya wajibatun, wajib. Kalau orang nikah enggak bikin walimah, dia berdosa. Cuman qabil itu doang, habis itu dia enggak bikin walimah, enggak ada sedekahnya, dosa. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah menikah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wa awlim walau bisyah. Jadi diperintahkan. Jadi Abdurrahman bin Auf waqad tazawwaj. Abdurrahman bin Auf itu kalau riwayat panjangnya kan ru'iya min wajihi bayadu sururin. Kelihatan dari mukanya Abdurrahman bin Auf muka yang kesenangan begitu. Mukanya senang, mukanya sumringah. Kemudian ditanya sama Abdurrahman, sama Nabi Muhammad, kenapa mukanya senang? Habis nikahin perempuan Ansor, kata dia gitu. Kemudian kata Nabi Muhammad, awlim walau bisyah. Bikin walimah walau bisyatin, walaupun hanya sekedar motong kambing saja. Awlim, buatlah walimah atas pernikahanmu walau bisyatin, walaupun cuman dengan seekor kambing. Gitu. Seekor kambing harga 3 juta. Bikin walimah walaupun cuman 3 juta doang mah. Undang orang-orang sekitar, bikin makanan 3 juta kan cukup. Nggak usah di gedung yang mewah, di rumah aja. Nggak usah pakai dekorasi, nggak usah manggil tukang parkir. Yang penting orang pada datang ngasih kita selamat, doain, alhamdulillah. Nggak usah ngarepin balik amplop juga. Yang namanya walimah kan bagian daripada sedekah. Jadi awlim kata Nana, awlim itu perintah. Yang namanya perintah ya berarti wajib. Berarti kalau wajib enggak boleh ditinggal. Makanya namanya walimah hukumnya wajib. Hadisun sahihun rawahu syaikhan. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh syaikhan, dua syaikh dalam hadis, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wali annahu alaihi wasallam, dalil yang kedua. Dalil yang pertama hadis Nabi Muhammad kepada Abdurrahman bin Auf, awlim, bikin walimah walau bisyatin, walaupun cuma memakai satu ekor kambing. Kemudian yang kedua, wali annahu alaihi salatu wassalam, dan karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tarakaha hadaron wala safaron. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan bikin walimah. Jadi Nabi Muhammad menikah 11 kali, 11-11 bikin walimah. Hadaron wala safaron, baik itu menikahnya sedang dalam keadaan hadir, maksudnya sedang dalam keadaan mukim, wala safaron, dan juga dalam keadaan safar. Jadi Nabi Muhammad enggak pernah enggak bikin walimah. Semua pernikahannya dibuatkan walimah. Wal azhar, tapi pendapat yang azhar, pendapat yang azharnya maksudnya pendapat kedua yang azhar. Jadi kalau disebut kalimat azhar, berat ini kan ada dua qaul. Kalau disebut qaul berarti ini qaulnya Imam Syafi'i. Kalau disebut wajh berarti wajh ini bukan perkataan Imam Syafi'i tapi perkataan ashabus syafi'iyah. Ulama-ulama ashab syafi'iyah. Tapi kalau disebut qaul itu qaulnya Imam Syafi'i. Nah, ketika ada qaul Imam Syafi'i ada dua. Kalau ulama memenangkan salah satunya, ulama Syafi'i enggak nyebut al-ashah, qaul yang sahih enggak. Karena kalau kita bilang kaul yang sahih, berarti kaul yang satu lagi kagak sahih. Dan itu penghinaan terhadap Imam Syafi'i. Enggak boleh. Karena Imam Syafi'i adalah imam yang agung. Maka ketika ada dua kaul yang berbeda, ketika kita menangkan salah satunya, atau kita lihat ini lebih unggul, kita nyebutnya kaul azhar. Gitu. Ini kita singgung berkali-kali. Untuk azhar itu maksudnya lebih nampak. Lebih nampak sebagai pendapat mazhab. Jadi enggak nyebutin al-ashah tapi nyebut al-azhar. Dan qaul yang paling azhar, qaul yang azhar, qaul yang kuat dari Imam Syafi'i, wa huwa ma jazama bi syaikh, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abi Syuja, annaha mustahabbun, bahwa yang namanya walimah itu hukumnya mustahabbun, hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya juga sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada di dalam harta keharusan, kewajiban mengeluarkan harta siwa zakah, kecuali zakah. Jadi kita nih harta yang kita kumpulin tiap hari kerja, tiap hari jualan, tiap hari apa bohongin orang. Tiap hari mahal. Pokoknya duit yang kita ambil nih, duit yang kita hasilkan dari pekerjaan kita itu duit kita. Dan syariat tidak pernah mewajibkan dari harta kita apapun kecuali kewajiban zakat. Maka tidak boleh ada orang yang mengeluarkan uang dari harta kita kecuali kalau itu karena sebab zakat. Gitu. Makanya kan dari dulu ulama berselisih soal hukum teks, hukum pajak. Kan gitu, pajak boleh apa enggak? Karena kan tidak ada kewajiban di dalam harta kecuali zakat. Jadi tidak boleh ada orang yang mengambil harta orang lain kecuali karena sebab zakat. Nah, apakah pajak boleh? Itu kan jadi dulu jadi perdebatan. Sampai sekarang. Gitu. Nah hadis ini juga sama. Karena emang tidak ada kewajiban zakat, yang gak usah dikeluarin duit itu walau buat walimah. Jadi tidak ada kewajiban mengeluarkan harta kecuali untuk zakat. Gitu. Walimah bukan zakat. Maka tidak ada kewajiban walimah. Kalaupun ada perintah terhadap Abdurrahman bin Auf, itu perintahnya cuma perintah kesunahan, bukan perintah kewajiban. Begitu. Walaysa fil mali haqqun siwa az-zakah wa li annaha. Yang kedua, li annaha ta'amun la yahtassu bil muhtajjin. Karena yang namanya walimatun nikah, la yahtassu, itu tidak dikhususkan bil muhtajjin, kepada orang-orang yang butuh. Orang yang datang walimah itu kan enggak butuh makan. Ya dia karena diundang datang. Karena ini tidak dikhususkan kepada orang yang butuh terhadap makanan, maka tidak diwajibkan. Begitu. Fa ashbahal udhiyah, maka hukumnya sama seperti udhiyah, seperti kurban. Kan ya? Ya orang kurban gak kurban, orang mah makan tetap makan kan gitu. Jadi tidak disajikan untuk orang yang membutuhkan. Ini disajikan umum untuk semua orang. Maka tidak diwajibkan. Wa qiyasan ala sa'iril walaim, dan juga dikiaskan atas semua walimah. Yang namanya walimah itu kan enggak ada yang wajib. Maka kalau walimah kagak ada yang wajib, ya begitu juga walimatun nikah. Wal hadisul awal, dan hadis yang pertama, hadis Abdurrahman bin Auf yang diperintah oleh Nabi Muhammad untuk bikin walimah, mahmulun ala ta'akkudil istihbab. Itu kita pahami atau kita giring, mahmul. Mahmul itu kita giring. Jadi pemahamannya kita bawa, kita belokin. Mahmulun, pemahamannya kita giring, ala ta'akkudil istihbab, untuk makna kesunahan yang kuat. Jadi bukan kewajiban. Jadi kita pahami perintah Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad itu perintahnya untuk kesunahan yang muakkadah gitu. Jadi bukan kewajiban. Wakila, tapi kila, dikatakan kila. Ini kila ini berarti ada salah satu pandangan dari ulama Syafi'iyah. Innaha fardu kifayatin gitu. Bahwasanya yang walimah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. إذ فعلها واحد أو اثنان في ناحية وشاء وظهر سقط عن الباقين. إذ فعلها واحد, kalau sudah ada satu orang yang bikin walimah, أو اثنان, atau dua orang, في ناحية, di dalam satu nahiyah. Nahiyah itu kayak semacam dusun. Jadi kalau ada orang di dalam satu dusun atau dua orang bikin walimah, wasya'a. Lalu kemudian walimah itu sya'a, menyebar. Wadhahar, kemudian terlihat nampak walimah tersebut. Saqata 'anil baqin, maka gugur kewajiban yang lain untuk bikin walimah. Jadi ada tiga orang menikah dalam satu dusun. Kemudian orang yang satu di pojok utara udah bikin walimah, dan itu sangat ya udah kelihatan sekali, maka itu sudah cukup. Dua orang yang lain nggak perlu bikin walimah lagi. Namanya walimah hukumnya fardu kifayah. Wa amma sa'irul walaimi, sedangkan seluruh walimah yang tadi kita sebutkan, waqirah, naqiah, walimatul khurus, walimatul aqiqah, ghairu walimatil ursi, itu hukumnya beda dengan hukum walimatul urs. Fal madhhabul ladzi qata'a bihil jumhur, pendapat mazhab yang dikuatkan oleh jumhur kebanyakan ulama Syafi'iyah, bahwasanya walimah-walimah selain walimah nikah itu hukumnya cuma satu, yaitu mustahabbatun, hukumnya mustahab dianjurkan. Wala tata'akkad ta'akkud walimatil ursi, dan kesunahannya tidak mu'akkad, tidak mu'akkad sebagaimana ta'akkud walimatul ursi, sebagaimana mu'akkadnya sunnah mu'akkadnya walimah-walimah pernikahan. Wa fi qawlin, tapi ternyata ada salah satu qawl dari Imam Asy-Syafi'i, inna sa'iral walaim, sa'iral walaim, sesungguhnya seluruh walimah itu hukumnya wajibatun, yaitu wajib. Wajib, wajib harus sih. Jadi khitan wajib, bikin walimah, bikin rumah baru wajib bikin walimah, walimah nakirah kan gitu. Habis lahirin bikin walimah akikah wajib hukumnya. Wa huwa qaulun mukharrad, tapi yang namanya wajib ini bukan qaulnya Imam Syafi'i, tapi dia adalah qaulun mukharraj. Qaul mukharraj itu maksudnya kharrajahul ashab, ditakhrij perkataan ini ditakhrij oleh ashabu Syafi'iyah daripada pernyataan Imam Syafi'i untuk masalah-masalah yang berdekatan dengan masalah walimah. Jadi qaul mukharraj itu kharrajahul ashab fi masaila qaribatin minha. Jadi Imam Syafi'i enggak ngomong langsung, tapi Imam Syafi'i ngomong dalam beberapa masalah yang mirip-mirip, kemudian ditakhrijlah dari pernyataan Imam Syafi'i itu bahwa walimah itu hukumnya wajib loh. Kenapa nih kata Imam Syafi'i gini-gini, tapi enggak ada teks Imam Syafi'i langsung. Cuman ini qaulnya mukharraj. Ya tentukan qaul yang zahir itu lebih kuat daripada qaul yang mukharraj. Wa aqallul walimati lil qadiri syatun, wallahu a'lam. Insyaallah besok kita lanjut, mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan sehat, kita sehat semua, bisa lanjut besok. Wa aqallul walimah dan seterusnya. Insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para kiai, para tokoh, para buya, para ajengan, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.